Mitra bisnis, pengusaha di kawasan industri Bekasi, melapor ke TNI terkait aksi buruh yang dinilai sudah tidak sesuai aturan, seperti terjadi intimidasi, blokade, dan melumpuhkan kegiatan pabrik. Pengusaha merasa tertekan dan harus menanggung kerugian dari batalnya pengiriman atau produksi barang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Bekasi, Darwoto. Pak Darwoto, boleh digambarkan situasi yang terjadi, Pak? Jadi begini, sejak masalah perburuhan muncul di Bekasi ataupun di negara kita lah ya, mulai dari bulan Mei sampai sekarang, hal ini sangat mengganggu iklim investasi maupun kegiatan bisnis di Indonesia. Kalau terkait dengan pertanyaan tadi, pengusaha melaporkan ke TNI, sebenarnya tidak sesederhana itu gitu loh. Karena bagaimanapun juga, kita dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini, kita melaporkan lah atau mengkomunikasikan kemana kepada seluruh pihak. Pertama tentu dengan pemerintah, dalam hal ini melalui Dinas Tenaga Kerja, kemudian juga dengan Bupati, dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nah tentu karena di wilayah di Kabupaten Bekasi ini ada kepolisian, ada Korem. Nah ini kita menceritakan bahwa keluhan-keluhan yang kita alami selama ini seperti itu. Dengan harapan seluruh instansi terkait, baik langsung maupun tidak langsung, ini segera melakukan langkah-langkah yang konkret sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut. Ya, permasalahan ini tidak berlarut-larut dan masalah ini bisa dicarikan solusi yang terbaik sehingga iklim bisnis di wilayah khususnya di Kabupaten Bekasi, di setiap kawasan industri ini berjalan normal seperti sedia kala. Ya, ini kan ada dua hal ya. Yang dituntut oleh teman-teman dari buruh ini kan ada beberapa hal ya. Pertama, terkait dengan outsourcing. Kedua, menolak upah murah. Kemudian yang ketiga terkait dengan BPJS. Untuk tiga hal ini terkait dengan outsourcing, ini yang mesti menyelesaikan. Itu adalah pertama adalah dari pemerintah dan perusahaan itu sendiri. Karena ada perbedaan persepsi antara pemerintah dengan buruh, dengan pengusaha juga ada perbedaan. Di satu pihak dari buruh menuntut supaya outsourcing hanya dibatasi hanya 5 saja. Sementara dari pengusaha itu outsourcing itu tidak bisa dibatasi hanya 5 saja, melainkan untuk bidang-bidang tertentu yang terkait dengan kelangsungan bisnis yang penting tidak di core bisnis, tidak di unit produksi, itu harus tetap dibolehkan. Nah, sementara dari pemerintah juga masih berpersepsi bahwa sesuai dengan Undang-Undang 13 bahwa itu kalau berbicara masalah outsourcing itu hanya sesuai dengan penjelasan itu sendiri. Nah, kemudian dari pola upah murah, ini kan tuntutan buruh sekarang ini kan minta kenaikan upahnya itu di atas 2 juta. Nah, sementara sekarang di Kabupaten Bekasi ini upah terendah untuk ini adalah 1.491.000. Nah ini yang menjadi masalah yang sekarang ini sedang diperjuangkan oleh buruh itu. Kita berharap dari sisi outsourcing, pemerintah harus segera mengambil langkah karena katanya mau ada revisi Kepmen yang menyangkut pelaksanaan outsourcing. Nah itu silakan aja segera dilakukan revisi. Kemudian kedua yang terkait dengan upah, itu juga pemerintah didesak juga untuk merubah Kepmen terkait dengan komponen hidup layak. Semua ini semua bertumpu kepada pemerintah. Sementara kita sebagai pengusaha bisnis di kawasan industri ini semua, ini menjadi objek. Bisa menjadi objek ketika pemerintah menetapkan aturan yang ketat terkait outsourcing, pasti yang berdampak langsung kepada perusahaan. Ketika pemerintah menetapkan komponen upah yang dari 60 sekarang berlaku menjadi lebih dari itu, tentu nanti ujung-ujungnya juga yang membayar adalah pengusaha. Dari kondisi ini kalau tidak segera diselesaikan, dengan dibahas di tripartit nasional di sana, tiga pihak yang ada tingkat nasional sana, kalau tidak segera nanti akhirnya timbulnya bagaimana pengusaha ini mencari-cari dan bertanya-tanya kapan masalah ini akan segera berakhir, gitu Pak. Lalu untuk kawasan Bekasi sendiri, kerugian seperti apa yang dialami, Pak? Sementara begini, ketika pada tanggal 3 Oktober ketika mogok nasional yang lalu, itu kan hampir semua perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi ini kan tidak produksi, artinya stop produksi. Kerugian yang ditimbulkan pada waktu itu, kalau untuk di kawasan beberapa kawasan industri yang di Bekasi, itu sampai mencapai ratusan miliar. Kerusakan sih tidak ada, kerusakan secara fisik tidak ada. Yang terjadi adalah tidak melakukan kegiatan produksi pada waktu itu. Dan dari kondisi ini, kita juga selalu bertanya-tanya, apa kasus seperti tanggal 3 ini akan terjadi lagi? Kalau terkait aksi sweeping sendiri, Pak, apakah masih terjadi? Dalam kenyataannya, Mereka juga melakukan sweeping ke perusahaan-perusahaan yang notabene mereka sudah, kadang-kadang ada yang sudah stop produksi, dia tidak produksi juga masih dicek di dalam untuk semua dikeluarkan. Nah, sementara dari statement-statement ataupun surat izin yang dikeluarkan dari pihak kepolisian, mereka dilarang untuk melakukan sweeping, tidak diperkenankan untuk melakukan sweeping. Nah, di sini ada semacam ketidakpastian. Demikian Ketua Apindo Bekasi, Darwoto. Saya Wendy Lim.